قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره باب ما apa artinya ma apa yaqulu mengucapkan kalau kita terjemahkan bebas nanti apa yang diucapkan tidak ada masalah apa yang mengucapkan man orang man kalau dari min gitu man orang du'iya diundang ila ke to'amin makanan fa maka atau kemudian tabi'a mengikuti hu-nya mengikutinya ghairuhu selainnya jadi kalau diterjemahkan bebas seperti ini bab yang menerangkan apa yang akan diucapkan oleh seorang undangan ketika ada orang lain yang mengikuti kan itu sekarang contoh jangan marhaban kemarin marhaban sudah mengundang kita sekarang kita cari yang lain untuk yang mengundang kita misalkan Mas Marno udah lama nih sudah setahun nggak ngundang kita nih undangan pertama dulu itu hari besar karena hari atau malam kita dikenalkan dengan yang namanya pingpong itu misalkan Mas Marno baru panen lele mengundang kita kan gitu ngundang kita pas kebetulan di rumah saya ada tamu dua orang misalkan dari Pakistan dalam rangka mengembalikan kaos misal loh ini so, kok pada ketawa ada apa hah? Kok kelihatannya ada apa Mas Warno ya? Misalkan, terus akhirnya saya apa namanya berangkat terus ikut Ustaz. Duh, iya ya kan gitu. Ikut kita juga pengen ikut nih. Masa ditinggal di rumah antum? Nah kira-kira apa yang saya sampaikan ke Mas Warno itu penjelasannya luar biasa memang dalam Islam itu semua diatur ditata sedemikian lengkap nggak ada loh ajaran Islam yang sampai seperti ini nggak ada. Mau dicari nggak ada. Selengkap ini tata cara makannya aja dari apa yang kita makan halal atau tidak sampai selesai mengucapkan alhamdulillah semuanya lengkap di sini nggak boleh mencela kan terus menggunakan tangan kanan nggak boleh bersandar mendahulukan apa namanya yang paling dekat dengan dia kan itu kemudian apa membaca basmalah dan seterusnya ya itu lengkap sekali ini baru beberapa hadis sudah kita baca. Belum selengkapnya nanti. Kalau kita sedang puasa, apa yang harus kita lakukan? Padahal itu undangan makan dan seterusnya. Masya Allah. Anjuran untuk memuji makanan, enggak boleh mencela makanan itu lengkap di dalam Islam. Tayyib qala rahimahullah. I'rabnya nanti. An Abi Mas'udin Al-Badriyi radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsah. فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه kita terjemahkan dulu an Abi Mas'ud Al-Badri dari Abu Mas'ud Al-Badri Abu Mas'ud Al-Badri ada sebagian ulama mengatakan Abu Mas'ud dikatakan Al-Badri karena dulu ikut perang Badar. Tapi ada juga yang mengatakan dinamakan Al-Badri karena rumahnya ada di Badar. Nah, wallahu alam. Yang jelas beliau sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, da'a mengundang. Siapa yang mengundang? Rajulun, seseorang. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengundang Nabi. Undangannya dalam rangka apa? Li ta'amin untuk makanan. Sana'ahu yang ia buat. Sana'a yasna'u san'an. Sani'un masnu'un isna' la tasna' masna'un masna'un misna'un suni'a yusna'u. Kalau masna'un apa? Pabrik, ya kan? Pabrik tempat membuat kalau masna'un itu. Tempat membuat. Berarti pabrik membuat itu kan memproduksi, tempat produksi itu fabrik. Fabrik itu bahasa Londo. Fabrik. Lita'amin sana'ahu. Ada orang mengundang Nabi untuk makanan yang ia buat lahu untuknya. Untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Khamisah khomsah. Khamisah itu yang kelima. Khomsah dari lima. Berarti undangan itu sebenarnya untuk berapa orang? Lima. Nabi Muhammad yang kelima. Khamisah khomsah. Yang kelima dari lima. Fa kemudian maka tabi'ahum rajulun, tabi'a mengikuti hum mereka. Mereka siapa ini? Ya undangan-undangan tadi. Ya yang lima orang. Oh, ada suara Pak Mariono ini. Langsung sejuk rasanya. Yes. Oke. Fa tabi'ahum rajulun. Kemudian ada orang yang mengikuti mereka. Falamma balaghal baba. Falamma maka ketika balagha sampai. Siapa yang sampai? Rasulullah. Al-baba pintu. Pintu apa ini? Pintu rumah yang mengundang. Sampai ketika sudah sampai di depan pintu rumah orang yang mengundang, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza tabi'ana." Apa artinya inna? Sak temene. Sesungguhnya hadza orang ini tabi'ana mengikuti kami. Kata, kalau bahasa bebasnya nyun sewu. Beliau ini dari tadi mengikuti rombongan kami. Memang satu rombongan derek. Fa in syi'ta fa maka in jika syi'ta kamu berkehendak, kamu menginginkan, kamu berkenan. An ta'zana lahu. An agar supaya ta'zana mengizinkan. Izin, izin itu dari bahasa Arab. Dari adzana ya'zanu. An ta'zana. Kalau anda berkenan, anda mengizinkan lahu untuknya. Wa in syi'ta wa dan in. Jika syi'ta anda berkehendak, roja'a. Dia akan pulang. Dia telah pulang apa akan pulang? Oh, fi'il madhi loh. Artinya fi'il mudhari. Begitu Mas Wadi. Jadi sudah kelas alif bengkong, alif ngaduk itu sudah dulu. Sekarang kelasnya apa? Fi'il madhi artinya mudhari. Kalau dulu kan Mas Wadi pernah tanya, "Wah, anu e. Urung ngerti alif bengkong, alif ngaduk ya orang lain." Orang yang alif ngatek alif bengkong, alif melungker-melungker sudah pelajari. Alif gonta-ganti berubah-ubah juga sudah dipelajari. Walhamdulillah. Wa in syi'ta raja'a. Kalau anda apa, memang inginkan ya, nanti dia akan pulang. Qala, siapa yang berkata? Pemilik rumah, pengundang. Bal, bahkan adzana, saya mengizinkan. Itu fi'il mudhari. Bal adzana lahu ya Rasulullah. Bahkan saya izinkan untuknya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin lah Nabi Muhammad meminta izin kemudian ditolak, kan gitu. Tentu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat siapa? Bukhari Muslim. Ya, jadi di dalam hadis ini diberikan keterangan bahwa boleh misalkan kita membuat undangan, lalu jumlah undangan dibatasi. Misalkan kita rapat piro ya sing diundang ya, wong 10 wae, wong 20 wae, wong 30 wae, wong 200 wae. Membatasi jumlah undangan boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya apa hadis ini? Karena orang tersebut mengundang hanya 5 orang. Kan begitu. Jadi kalau misalkan ada kesan wah nek sing diundang wong telu tok e, pelit opo piye? Wah. Enggak boleh seperti itu. Wah, memang yang ngundang pengennya cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang. Barangkali yang dipersiapkan memang hanya cukup 5 orang, 7 orang. Yang kedua, ini semua keterangan saya sampaikan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Yang kedua apa? Kita boleh ngikut orang. Walaupun kalau secara kebiasaan kita kayak itu apa? Wagu. Atau misalkan apa? Ngisin-ngisini atau yang lain-lainnya kan gitu ya. Randu izin wae kan gitu. Tapi ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita melihat siapa yang kita ikuti, siapa yang mengundang, diperkirakan orang yang mengundang ini enggak akan marah, atau mungkin bahkan tambah seneng, atau barangkali memang sebelumnya sudah membuat pengumuman, pokoknya siapa yang hadir yang anu wae datang aja, kan itu. Jenengan-jenengan saya ajak semua pokoknya. Kan itu sudah undangan secara umum. Ternyata tadi kasusnya saya ada tamu. Kan gitu. Kita sudah perkirakan dan yang lainnya ini seperti hal ini boleh. Dalilnya apa? Hadis yang kita baca. Ketika berlima tadi berangkat, ada orang ikut, Nabi melarangnya enggak? Enggak. Nabi enggak melarang. Ojo. Tidak. Tidak seperti itu. Ternyata Nabi tetap mempersilakan, hanya saja Nabi kemudian meminta izin, memintakan izin. Ini ngikut dari tadi ini boleh enggak? Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan ada orang datang, kemudian dia memang tidak diundang, maka sebaiknya yang diundang tadi memintakan izin. Nyun sewu, ini tamu saya, tadi malam datang, saya tidak bisa tinggal di rumah, sementara saya juga harus menghadiri undangan panjenengan, maka saya ajak. Boleh mboten nggih? Angsal nawon mboten. Oh, silakan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali memang dari awal orang yang mengundang sudah memberitahu, saya undang jenengan khusus empat mata. Ada satu hal yang sangat pribadi ingin saya sampaikan pada jenengan. Boleh gak kemudian kita bawa 2-3 orang ini? Oh ya gak boleh. Ini kasusnya dalam undangan secara umum, cuma masalah makan dan tidak makan. Kalau masalahnya ada pembicaraan khusus selanjutnya, tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan si pemilik rumah tidak mengizinkan, maksudnya boleh enggak ngizinkan? Boleh. Oh, nyon sewu. Enggak bisa saestu. Wah, ini saya harus siap-siap sama Mas Marno saya ini. Misalkan gitu ya, nyon sewu, mboten sakit kan gitu. Anu we, mboten cekap. Kita juga enggak usah maksa, enggak apa-apa, makanan 2 bisa untuk 3, 3 bisa 4. Nanti jatah saya buat tamu saya deh. Enggak usah dipaksakan karena seperti akan memberatkan. Kalau memang si pemilik rumah nyun saya mboten saged atau ada yang lain ada ini, jangan, saya enggak penak dan seterusnya, maka seperti ini boleh. Yang kemudian ditolak, boleh sakit hati? Wah. Kalau yang ditolak boleh sakit hati enggak? Enggak boleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 28, "Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum." Kalau misalkan dijawab monggo pulang aja, maka pulanglah. Kalau si pemilik rumah yang mengundang mengatakan enggak, pokoknya pulang, enggak boleh. Lain waktu saja. Wah, ngene lain waktu saja. Tak traktir ning Pizza Hut ya. Tak traktir macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, "Fala yakun fi sadrika harajun wala fi nafsika dhaigun." Jangan sampai dalam hatimu ada rasa berat, jangan sampai sempit engkau rasakan. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, "Warji' bikulli rahatin wa bikulli tuma'ninah." Kalau begitu pulang saja dengan hati lapang, dengan senang, li'anna hadha huwa syar'u. Karena ini adalah syariat Islam. Karena ini syariat Islam. Kalau njenengan yang jadi tuan rumah kira-kira nompo diterima atau minta maaf? Enggak bisa kan gitu-gitu. Mas Marno pripun Mas Marno? Hah? Menerima. Berarti enggak? Berarti kalau pas dengan undang saya tak ngajak teman-teman saya enggak apa ya? Yang saya ajak yang ikut pengajian di GP ini. Ditunggu loh Mas Marno. Insyaallah. Paling enak pagi atau malam ini. Wah, ini malah ngoyak ini. Nanti nunggu panennya aja, Mas. Nggih. Okay. Udah lama kita enggak ke rumah Mas Marno itu. Ya, kita i'rab sekarang. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Babun kenapa marfu? Khabar. Mubtada'nya mahdzuf. Takdirnya apa? Ma yakulu. Ma itu isim ya. Isim apa-apa. Yakulu bisa dikatakan badal dari babun. Ma yakulu fi'il madhi mudhari' amr mudhari'. Fi'il mudhari' yakulu fi'il mudhari'. Marfu mansub majzum. Marfu. Ini yang belum ada suaranya masih santo ini. Oke, siap. Belum sarapan mungkin nggih? Nggih, nanti gudeg sama Mas Heru. Yaqulu fi'ilmu mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah dhahirah karena fi'il mudhari' sampai akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Man isim, isim apa? Isim mau mausul, isim mausul. Isim letaknya setelah fi'il, kedudukannya sebagai apa? Fa'il ya, sebagai fa'il. Siapa yang mengucapkan? Man. Du'iya, fu'ila, fi'il madhi majhul. Karena fi'il madhi majhul, maka yang diperlukan fa'il atau na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il. Mana na'ibul fa'ilnya? Dhamirun mustatir. Takdiruhuwa kembali ke man. Ila ta'amin jar majrur. Fa huruf. Tabi'a fa'ila a'i'a fi'il madhi mabni alal fathi. Coba kita tasrif yang lughawinya. Tabi'a tabi'a tabi'u. 1, 2, 3. Fatabi'ahu ghairuhu. Tabi'a fi'il madhihu. Dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Ghairu tabi'a mengikuti. Siapa yang mengikuti selainnya? Ghairu. Maka ghairu kedudukannya sebagai apa? Ghairu. Hah? Kok penyempurna? Fatabi'ahu ghairu. Siapa yang mengikuti selainnya? Berarti ghairu sebagai apa? Fa'il. Fa'il marfu. Fa'il dari tabi'a. Tabi'a kan mengikuti. Siapa yang diikuti? Hu. Dia. Yang mengikuti siapa? Ghairu. Orang lain. Orang lain. Kan itu. Fatabi'ahu ghairuhu. Di sini bukan mustasna. Mungkin barangkali masih agak ini dengan mustasna. Di sini sebagai fa'il. Monggo Mas Andi. Fatabi'ahu ghairuhu. Ghairu mudhafhu mudhafun ilaihi. Qala rahimahullah an Abi Mas'udin. An huruf jar mabni alas sukun. Abi majrur karena ada huruf jar. Tanda jarnya ya karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah selamanya mudhaf. Mas'udin mudhafun ilaih majrur. Al-Badriyi itu badal. Al-Badriyi itu badal karena gelar atau julukan penderek. Radiyallahu anhu qala fi'il madhi mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Da'a fi'il madhi mabni alal fathil muqaddar. Punya kedudukan dalam i'rab? Boten. Rajulun fa'ilun marfu'un. Tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. An-nabiyya mansub. Kenapa mansub? Maf'ulun bihi. Seseorang telah mengundang nabi. Siapa yang diundang? Nabi. Berarti nabi maf'ulun bihi. Rajulun fa'il sallallahu alaihi wasallam. Li ta'amin jar majrur. Sana'ahu, sana'a fi'il madhi mabni alal fathi. Sana'a itu membuat. Siapa yang membuat? Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke rajulun. Hu dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Lahu jar majrur. Khamisa khamsatin. Khamisa khamsatin. Apa? Di situ sebagai hal nantinya keadaan, dalam keadaan beliau yang kelima dari lima. Hal mansub wa huwa mudhaf khamsatin mudhafun ilaih. Fa huruf. Tabi'a fi'il madhi mabni 'alal fathi. Hum maf'ulun bihi. Rajulun fa'il marfu. Fatabi'ahum rajulun. Kemudian ada orang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti? Rajulun. Yang diikuti? Hum. Hum. Fatabi'ahum rajulun. Falamma balagal baba. Falamma dhorof. Ketika. Balagha. Balagha fi ilma. Madhi. Balagha yablughu. Bulughan. Ya balighun. Baligh itu sudah capai baligh. Balagha yablughu bulughan. Coba ditasrif 1 2 3. Balagha yablughu bulughan balighun mablughun ublugh la tablugh mablaghun mablaghun miblaghun bulighu yublaghu. Ya, balagh apa artinya? Ya, jangan dipelintir jadi belagu loh. Falamma balaghal baba, al-baba apa? Maf'ulun bihi, pintu nggih. Kan itu. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiru huwa. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'il madhi. An-nabiyyu fa'il marfu. Tanda rafa'nya? Dhamma karena isim mufrad. Inna hadza tabi'ana. Inna huruf taukid dan juga huruf nasab. Hadza isim inna. Tabi'a fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir. Takdiruhu huwa kembali ke hadza. Na dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Lah jumlah fi'liyah fi'il plus fa'il di sini ada maf'ul bihnya secara keseluruhan sebagai apa? Khobar inna. Jadi khobar inna itu susunan fi'il fa'il plus maf'ul bih. Fa in syi'ta fa huruf mabni alal fathi in huruf mabni alal sukun. Syi'ta fi'il ma madhi. Sya'a sya'a sya'u sya'at sya'ata syi'na syi'ta syi'tuma syi'tum syi'ti syi'tuma syi'tunna syi'tu syi'. Nah di situ syi' itu fi'il madhi mabni alal sukun. Ta dhamir muttasil kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Anta dhana lahu an huruf nasab. An huruf nasab mabni. Ta'dhana fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Ada yang menasabkan huruf nasab an. Fa'il ta'dhana dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Karena artinya anta dhana lahu. Supaya engkau mengizinkan lahu jar majrur. Wa in syi'ta raja'a. Wawu wawu atof in huruf syi'ta sama dengan tadi raja'a fi'il madhi mabni alal fathi. Qala fi'il madhi bal huruf huruf ataf di situ adzana lahu. Adzana itu fi'il mudhari marfu. Aslinya a'dzanu kan itu ya'dzanu ya'dzanani ya'dzanuna ta'dzanu ta'dzanani ya'dzanna sampai a'dzanu na'dzanu karena ada dua hamzah bertemu dijadikan satu panjang adzanu gitu. Qala bal adzanu lahu. Adzanu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'il dhamma karena fi'il mudhari' sahil akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdirnya ana, saya. Lahu jar majrur. Ya huruf nida. Rasula munada. Mansub wadhaf. Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih apa? Majrur. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah pertemuan kita besok pagi. Nah, hadis yang akan kita baca besok pagi itu mengulang hadis pertama. Mengulang hadis yang pertama. Nah. Jadi yang menjadi PR itu hadis yang selanjutnya 745. An Salamah ibnil Aqwa, orang yang makan menggunakan tangan kiri, ketika ditegur oleh Nabi, dia beralasan, malah didoakan Nabi, akhirnya tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Wallahu a'lam. Itu yang jadi PR hadis yang keberapa? 745. Karena yang 744 sudah dibaca tentang Umar bin Abi Salamah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 7 sampai 10.